Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Sebelum kita masuk ke pembahasan dari mansubat berikutnya, kita sisipkan ya pembahasan tambahan yang berkait dengan al-adad, bilangan-bilangan. Dan pada pembahasan tentang bilangan-bilangan ini akan kita pelajari empat hal. Yang pertama tentang al-adad, bilangan dari sisi mudzakkar dan muannatsnya. Kapan kita gunakan mudzakkar, kapan kita gunakan muannats. Kemudian yang kedua berkait dengan tamyiznya al-adad. Bagaimana tamyiznya? Karena tamyiz al-adad itu berbeda-beda. Ya, kadang mansub, kadang majrur. Ini juga pembahasan akan kita lewati. Kemudian yang ketiga tentang i'rabnya al-adad, bagaimana cara mengi'rab bilangan itu. Dan yang keempat tentang bagaimana cara membaca bilangan-bilangan pada tanggalan atau tahun. Nah, itu insyaallah empat bahasan akan kita sisipkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Yang pertama, pembahasan yang pertama adalah al-adad dari sisi mudzakkar dan muannatsnya. Ini dulu yang akan kita bahas. Ya, apa? Al-adad dari sisi apa? Mudzakkar dan muannatsnya. Secara global. Al-adad dari sisi mudzakkar dan muannatsnya secara global dulu. Setelah itu masuk kepada rinciannya. Kalau bilangannya 1 dengan 2, ya, kalau bilangannya 1 dan 2, maka antara adad dengan ma'dud, isim yang dihitung, itu sama. Iya, dalam hal muannats dan mudzakkarnya. Saya ulangi. Bilangan 1 dari 2 ya. Bilangan 1 dan 2 itu antara adad dengan ma'dud itu sama. Dalam hal apa? Muannats dan mudzakkarnya. Kalau ma'dudnya muannats ya adadnya muannats. Ma'dudnya mudzakkar ya adadnya apa? Mudzakkar. Seperti jaa rajulun wahidun, tuh kan? Jaa rajulun wahidun, datang seorang laki-laki. Rajulun wahidun, wahidun. Pada contoh jaa rajulun wahidun, mana ma'dudnya, mana adadnya? Rajulun ini kan ma'dudnya ya. Adadnya mana? Wahidun. Ja'at imra'atun wahidatun. Mana ma'dudnya? Imra'ah, adadnya wahidah. Dua juga demikian. Jaa rajulani itsnani. Tuh. Ja'a rajulani itsnani. Sama-sama mudzakkar. Ja'at imra'atani itsnatani, gitu. Imra'atani apa? Itsnatani. Jadi kalau bilangannya 1 sampai 2, maka antara adad dengan ma'dud itu sama. Mudzakkar muannatsnya. Paham? Ya, mudzakkar muannatsnya. Kemudian nanti kan kita contohkan juga, akan kita ulang lagi dalam perinciannya. Kemudian kalau bilangan 3 sampai 9, salasah ila tis'ah, itu antara adad dengan ma'dud berbeda, berlawanan. Kalau ma'dudnya sesuatu yang dihitungnya mudzakkar, maka adadnya harus mu'annath. Kalau ma'dudnya yang dihitungnya mu'annath, maka adadnya harus mudzakkar. Seperti salah satu, laki-laki apa? Salah satu rijalin. Ya nanti diulang lagi. Ketemu lagi insyaallah. Adad dari 3 sampai 9 itu berbeda antara adad dengan ma'dudnya. Dalam hal mudzakkar muannatsnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adanya muannats. Kalau ma'dudnya muannats, adanya mudzakkar. 3 orang laki-laki, salah satu rijalin. Gitu ya. 3 orang perempuan, salah satu niswatin misalkan. Ya. Dan muannats itu biar lebih tepat antum melihat mufradnya gitu loh. Seperti 3 kaidah, pakainya apa? Kaidah jamaknya apa? Qawaid kan ya. Pakainya salasa atau salasu? Lihat qawaid mufradnya apa? Qawaidah muannats kan? Berarti pakai salasu. Qawaid. Lihat mufradnya ya. Jadi bentuk mufradnya kalau sudah dijamakkan kadang enggak kelihatan tanda muannatsnya, sehingga lihat muannats apa? Lihat mufradnya. Salasu qawaid. Kenapa salasu? Karena qawaid itu mu'annas. Taunya dari mana? Mufradnya qawaidatun. Gitu ya. Terus sampai seterusnya. Arba'atu rijalin, arba'u niswatin, khamsu sampai tis'atu rijalin, tis'u niswatin gitu. Paham sampai di sini? Jadi kalau 1 sampai 2 sama mudzakkar muannatsnya antara ada dengan ma'dud. Kalau 3 sampai 9 apa? Berlawanan antara ada dengan ma'dud. Ini global, nanti kita ulang lagi apa apa. Karena bahasan ini bisa difahami, cuma untuk menetap mengokoh itu perlu banyak diulang. Bilangan 10 nih, 10 sendiri itu ada dua keadaan. 10 nanti coba diinci lagi. Kalau 10 bagaimana? Dirinci ada dua keadaan. Yang pertama, bilangan 10 ini berlawanan antara ada dengan ma'dudnya. Berlawanan. Kapan? Ketika diidhofahkan, ketika disandarkan. Seperti asyratu rijalin, tuh. Asyru niswa asyara apa asyaru niswatin misalkan ya. Ya. Jadi kalau asyarah bagaimana? Dirinci. Rincian yang pertama kalau dia diidhofahkan maka berlawanan dengan apa? Ma'dudnya. Asyaratu rijalin gitu. Ya. Kalau misalkan muannatsnya asyru berarti kan? Ya asyru niswatin misalkan, ya. Kemudian keadaan yang kedua dari asyarah, ia mencocoki ma'dudnya. Nah, mencocoki apa? Ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muannats, ya muannats. Kalau ma'dudnya mudzakkar, ya mudzakkar. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Asyara pakainya mudzakkar. Kenapa? Karena ma'dudnya kaukaban mudzakkar. Tuh. Paham enggak? Kalau ishtaraitu, saya membeli 11 peci, ya ihda asyrata qalan suatan. Asyrata pakainya muannats. Kenapa? Ma'dudnya muannats. Jadi kalau 10 asyara dirinci. Rinciannya adalah kalau ia diidhofahkan maka berlawanan. Ya, ada dengan ma'dudnya. Kalau adanya kalau ma'dudnya mudzakkar berarti asyarah pakainya. Ya. Kalau ma'dudnya muannats berarti pakai asyru gitu kan? Paham? Ya, keadaan yang kedua. Ditarkib dia disusun dengan bilangan yang lain. Jadi ahada asyara, khamsata asyara. Khamsata asyara rajulan tuh. Khamsata apa? Asyara rajulan. Asyaranya dimudzakkarkan. Kenapa? Karena ma'dudnya apa mudzakkar. Ya. Paham enggak? Khamsa asyrata imra'atan. Ya, nanti diulang lagi insyaallah. Keadaan yang keempat, bilangannya 100, 1000 atau kelipatan 100, 200, 300, kelipat 1000, 2000, 3000, ya. Juga alfadzul uqud, alfadzul uqud 20, 30, 40 sampai 90. Ini namanya apa? Alfadzul uqud. Lafaz-lafaz akad, akad. Lafaz-lafaz uqud itu apa? Bilangannya 20, apa lagi? 20, 30, 40 sampai 90. Ini lafadznya tetap satu, enggak berubah. Baik itu ma'dudnya muannats atau mudzakkar, sama gitu. Semi'atu kalau 100 apa? 100 orang laki-laki. Ya. Bagaimana? Mi'atu? Mi'atu rajulin. Ya, mi'atu rajulin, 100 orang laki-laki. 200 ya mi'ata rajulin. Gitu. Kalau perempuan ya sama mi'atu juga gitu, mi'atu imra'atin. Sama gitu. Nanti insyaallah dirinci lah. Ya, akan dirinci setelah itu. Itu globalnya demikian, globalnya dulu lah. Ya, globalnya dulu. Jadi bagaimana? Bilangan 1 sampai 2 bagaimana adad ma'dud terkait dengan mutlak muannatsnya? Sama. Muwafaqah. 3 sampai 9 mukhalafah berbeda. 10 dirinci ada dua keadaan. Kalau diidhofahkan berlawanan. Kalau digandeng dengan bilangan yang lain, ditarkib dengan bilangan yang lain, apa? Harus sama adad ma'dudnya. Kemudian bilangan 100, 1000 dan kelipatan keduanya dan juga lafaz-lafaz uqud 20 sampai 90 bagaimana? Lafaznya tetap. Tapi isyruna rajulan, isyruna imra'atan, sama aja gitu loh. Laki-laki dan perempuannya lafaz seperti itu. Yang keempat itu. Ah, itu empat keadaannya. Baik, kita masuk ke yang pertama. Ya. Yaitu apa? Bilangan 1 sampai 2 dari sisi mudzakkar dan muannatsnya. Yaitu apa tadi? Bahwasanya adadnya mencocoki ma'du dalam mudzakkar dan muannats. Dalam semua keadaan. Ya. Dalam semua keadaan itu meskipun di situ apa? Ma'dudnya itu ada di mufrad ya. Mufrad atau murakkab atau ma'tuf. Ya. Dalam semua keadaan maksudnya meskipun adadnya itu mufrad atau murakkab atau ma'tuf. Nah, dengan contoh akan lebih jelas. Yang pertama mufrad adadnya ya. Hadara talibun wahidun. Kalau talibatun wahidatun. Kalau rajulani itsnani, imra'atani itsnatani. Ini mudah lah, paling mudah 1 2. Disamakan saja. Ya, i'rabnya sebagai sifat, ya. Kemudian, keadaan yang kedua, bilangan apa tadi? 1 sampai 2. Bagaimana prinsipnya 1 sampai 2 mau cocok antara ada dengan ma'dudnya? Secara mutlak, apakah adad bilangan 1 apa 2 ini disendirikan? Seperti tadi kan disendirikan kan? Thalibun wahidun atau ditarkib? Ditarkib. Ya, disusun dengan bilangan yang lain. Contoh ya, hadhara ahada asyara taliban, telah hadir ahada asyara taliban, 11 siswa. Ahada asyara taliban, di sini ahada ditarkib kan dengan asyara. Ya, ditarkib sehingga menjadi seperti satu kata, ahada asyara taliban makanya tuh. Kenapa taliban? Karena ahada, karena bilangnya ahada gitu loh. Ahada asyara taliban. Kalau diganti ihda, kalau ahada itu mudzakkar ya. Kalau muannatsnya ihda. Apa? Ihda ya, dengan alif bengkok gitu. Hadarat ihda asyrata talibatan tuh. Talibatan. Kenapa pakai talibatan? Ya sesuai ihda muannats, talibatan muannats. Cuma dalam keadaan yang kedua ini ahadanya ditarkib kan, disusun dengan asyara. Iya, disusun dengan asyara. Ahada asyara taliban. Enggak boleh talibatan. Kenapa? Harus cocok. Ahadanya mudzakkar, talibannya juga harus mudzakkar, jangan talibatan. Hadarat ihda asyrata talibatan. Ihda berarti talibatan. Meskipun dia ihda ditarkib dengan asyrah. Ihda asyrata apa? Talibatan. Telah hadir 2 orang, 12 laki-laki. Berarti apa? Hadara itsna asyara rajulan. Tuh, mudzakkar. Itsnanya mudzakkar, rajulannya mudzakkar. Dalam keadaan itsna ditarkib dengan asyara kan, disusun dengan asyara. Itsna asyara rajulan. Hadara itsna asyara rajulan. Kalau muannatsnya bagaimana? Itsnata makanya ya. Hadarat itsnata asyrata imra'atan. Paham enggak nih? Sampai di sini. Pokoknya kalau bilangannya 1 dan 2 masih cocok antara ada dengan ma'dudnya. Kalau yang pertama bilangannya ya 1 sampai 2 tadi disendirikan. Kalau yang kedua ditarkib dengan asyara, ya kan? Ditarkib sama juga. Atau yang berikutnya ketika bilangan ini ya, kalau agak sulit sedikit ya dilewatkan, tapi saya jelaskan enggak apa-apa. Atau ketika adatnya ini ma'tuf gitu. Ma'tuf tuh diatofkan menjadi sesuatu yang isim lain diatofkan kepadanya. Ma'tuf. Sesuatu yang isim lain digandengkan kepadanya. Contoh ya, hadara wahidun wa ishruna rajulan. Telah hadir wahidun wa ishruna, berapa jumlahnya? Wahidun wa ishrun. Berapa? 21 rajulan laki-laki ah. Di sini kan wahidun. Antum sudah pernah saya ajarkan istilah ada ma'tuf, ada ma'tuf alaih. Ya. Di sini ma'tuf alaihnya mana? Sebenarnya si ma'tuf alaih harusnya ya. Hadara wahidun wa ishruna rajulan. Datang 21 orang laki-laki. Wahidun di sini kan al-muhim, di sini wahid itu bilangan yang lain diatofkan kepadanya gitu ya. Ya kan? Wahidun wa ishrun. Aslinya kalau ma'tuf ya ishrunnya ma'tufnya kan sebenarnya ya. Kalau wahidunnya kan ma'tuf alaih kan, tempat diatofkannya itu. Mungkin lebih tepat ma'tuf alaih. Iya. Hadara wahidun wa ishrun rajulan pakainya. Iya. Wa ishruna rajulan. Paham? Kalau 21 pakai ihda gitu. Ihda wa ishruna imra'atan. Ya, saya membaca 42 kitab. Qara'tu itsnaini. Bukan itsna ya, tapi itsnaini. Kenapa? Karena diatofkan si wa. arba'ina kitaban. Kalau tadi isna itu disandarkan sih. Jadi kalau disandarkan musanna, musanna kalau disandarkan dibuang nunnya kan. Sebagai dua orang apa muslimani ya disandarkan berapa? Maka lah ya. Maka muslimah maka dibuang nunnya. Nah, itsnan dan itsnatani itu termasuk isim yang digolongkan kepada musanna. Asli itsnani cuma disandarkan dibuang nunnya itsna asyara gitu. Tadi itsnatani disandarkan jadi itsna itsnata asyrata. Adapun kalau tidak disandarkan ya nunnya keluar gitu. Qara'tu itsnaini, saya membaca itsnaini wa arba'ina 42 kitab. Wa itsnataini wa khamsina risalatan surat. Al-muhim gini saja. Yang pertama ini bilangan 1 sampai 2 pokoknya dia harus dihasilkan yang namanya apa? Kecocokan, kesamaan dalam muzakkar dan muannas antara ada dengan apa? Ma'dudnya, apakah dia disendirikan atau ditarkib atau diatofkan isim lain kepadanya. Sampai di sini paham ini? Ya. Kemudian sekarang bilangan yang 3 sampai 9. Tadi 1 sampai 2 paham enggak? Soal bisa ya. Saya membeli 2 buku. Ishtaraitu kitabaini itsnaini, ya kan? Saya membeli 2 peci. Ishtaraitu qalan suwataini itsnataini, gitu kan? Mansub karena dia maf'ul. Ya. Tanda nasabnya apa? Ya, karena dia termasuk isim yang digolongkan dengan musanna, bukan musanna, namanya mulhaq dia. Kalau datang 2 orang laki-laki ya, ja'a rajulani itsnani. Jadi kalau marfu dengan alif, mansub dan majrur ya dengan ya, maraltu birajulaini itsnataini bi itsnaini ya. Nah, itu paham enggak? 1 sampai 2 pokoknya muwafaqah, cocok. Ya, antara muzakkar apa? Dari sisi muzakkar muannats yang antara ada dengan ma'dud. Ya, sekarang yang kedua. Bilangan dari apa? Sampai apa? 3 sampai 9 ini enggak sulit insyaallah. Sudah lewat tadi kan, yaitu antara ada dengan ma'dud dari sisi muzakkar muannatsnya apa? Berlawanan. Dimuzakkarkan adadnya bersama ma'dud yang muannats. Dimuannatskan adadnya bersama ma'dud yang muzakkar. Udah, saya gitu saja sudah. Sama saja apakah adadnya didhafahkan atau murakkab atau ma'tuf. Ya, dengan contoh akan lebih jelas nih. Contoh kalau adadnya mudhaf ya, mudhaf. Ya. Hadara thalathatu tullabin. Iya, telah hadir 3 orang apa siswa. Thalathatu. Kenapa dimuannaskan adadnya? Karena ma'dudnya tullab muzakkar. Thalathatu tullabin, tuh kan? Thalathatu tullabin. Kalau thalibat jadi apa? Hadarat thalathu thalibatin. Iya kan? Seperti itu. Datang 4 orang guru mudarris berarti hadara guru laki-laki datang 4 guru laki-laki hadara hadara ya arba'atu apa al dijamakan jamakan nanti akan datang juga ini ya al mudarrisina mudhaf ilaih. Iya, hadara arba'atu mudarrisin. Kalau muannats hadarat arba'u mudarrisatin. Gitu. Ini banyak perlu banyak latihan sih ini. Ya. Ini dalam ayat disebutkan apa? Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Ucapan Allah kepada Nabi Zakaria ketika diberitakan bahwasanya istrinya akan ya hamil. Ayatuka alla tukalliman thalathata ayyamin. Di sini i'rabnya ada yang masih ingat enggak thalathata ayyamin? Kenapa mansub? Dhorof kan diidhofahkan kepada ayyam. Ayyam kan dhorof. Sudah lewat itu. Thalathata ayyam mansub. Sekarang thalathata kenapa dinasobkan? Dinasobkan kenapa dikasih ta adatnya thalathata? Karena diidhofahkan karena mudhof. Ya mudhof kan dibuang tanwinnya tuh. Ayyam muzakkar muannats. Ayyam muzakkar apa mufradnya ayam? Yaum muzakkar. Ayat yang lain sebutkan. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Mana di sini? Thalatha layalin. Kenapa dimuzakkarkan thalatha? Bukan thalathata? karena ia diidhofakan kepada isim yang muannas. Layalin jamak dari apa? Lailatun. Lailatun muannas dan muzakkar. Sehingga untuk mengetahui, memastikan ini muzakkar atau muannas, lihat apa? Mufradnya. Dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Arba'u, kenapa dimuzakkarkan? Karena dia pertama mudhaf, ya kan, mudhaf, kemudian diidhofakan kepada yang muannas. Oh, jangan salah, keliru ya. Sanad muannas. Sanad dua muannas wanita. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Kenapa dimuannaskan? Karena dia pertama mudhaf, kemudian idhofanya kepada muzakkar ayyam. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin. Kenapa sab'a pakai muzakkar? Kan idhofakan kepada muannas. Ah, sudah. Tis'a ayatin bayyinat. Kenapa tis'a? Ya. Nah, faham insyaallah ya. Ya. Itu keadaan dari apa? Bilangan 3 sampai 9. Kalau didhofahkan ini, kalau didhofahkan kepada isim setelahnya, maka dalam hal muzakkar muannasnya harus berlawanan. Harus berlawanan. Ah, sekarang bagaimana kalau bilangan 3 sampai 9 itu ditarkib? Ya. Ditarkib itu disusun dengan bilangan yang lain. Kayak tadi kan ahada kadang ditarkib ya. Iya. Terus juga isnan. Ya, ditarkib. Nah, sekarang bagaimana bilangan 3 sampai 9 ini kalau disusun? Iya. Kalau disusun dengan bilangan yang lain. Kalau disusun dengan bilangan yang lain juga sama. Harus apa? Mukhalafah. Berbeda. Berlawanan antara muzakkar dan muannasnya. Antara apa? Ada dengan ma'dudnya. Ya. Jadi bagaimana? Kalau bilangan 3 sampai 9 ditarkib, ya ditarkib dengan asyara, maka ia apa? Berlawanan dengan ma'dudnya, ada dengan ma'dudnya berlawanan. Contoh ya. Telah hadir 17 orang laki-laki. Maka dikatakan hadara sab'ata 'asyara rajulan. Tenang, kenapa di fathah nanti ada pembahasan berikutnya ya. Di pembahasan i'rabnya. Hadara sab'ata 'asyara rajulan. Kenapa sab'ata dimuannaskan? Karena iya. Karena di situ apa? Ma'dudnya muzakkar. Meskipun dia sab'ata ditarkib dengan 'asyara. Paham enggak? Hadara sab'ata 'asyara rajulan. Sekarang dibalik, telah hadir 17 orang perempuan. Hadara sab'a asyrata disukun. Sab'a apa? Asyrata imro'atan. Kenapa sab'a dimuzakarkan? Karena ma'dudnya imro'atan apa? Mu'annath. Meskipun sab'a ditarkib dengan asyara. Paham enggak? Pokoknya berlawanan. Ya. Yeah. Atau meskipun dia bilangan 3 sampai 9 ini digandengkan kepadanya bilangan yang lain dengan wawu kalau digandengannya. Diatofkan itu dengan bilangan. Dengan wawu kalau huruf atofnya dengan wawu. Contoh ya, telah hadir 45 siswa. Hadara khamsatun. Kenapa khamsatun? Fa'il dari hadara. Marfu. Hadara khamsatun wa arba'una taliban. Kenapa khamsatun? Di muannaskan karena ma'dudnya taliban apa? Muzakkar. Meskipun isim lain arba'un diatofkan kepadanya. Ini biasanya biar pahami, cuma rinciannya banyak ya. Tinggal sering diulang-ulang aja nanti soal banyak latihan. Kalau perempuan, telah hadir 45 perempuan, orang perempuan. Hadarat khamsun berarti ya. Wa arba'una talibatan. Itu khamsun wa arba'una talibatan. Al-muhim kesimpulannya, untuk bilangan 3 sampai 10 antara ada dengan ma'dud itu apa? Berlawanan. Apakah adadnya diidhofahkan atau ditarkib dengan asyara atau diatofkan kepadanya bilangan yang lain dengan huruf atau wawu. Maka berlawanan. Paham? Ya, ini harus banyak latihan sih, Mang. Nih, bagaimana coba? Aku menghafal, saya telah menghafal 5 surat. Hafiztu. Pakainya apa? Khamsa atau khamsata surat, suratun mufradnya, jamaknya apa? Suwarin. Dari jamakan nanti ya pembahasannya, dijamakan. Khamsa suwarin. Kenapa khamsa mudzakkar? Karena ia didhofahkan kepada mu'anas. Surah, suwarin, mu'anas atau mudzakkar? Mu'anas. Kenapa? Mufradnya surah. Paham ini? Nanti lah insya Allah. Nah sekarang masuk ke bilangan yang berikutnya. Atau biar antum yang mungkin durajil lagi. Bilangan 1-2 bagaimana dalam masalah apa? Mu'anas mudzakkarnya harus cocok. Ya. Apakah bilangan ini sendirikan? Contoh ja'a rajulun wahidun. Atau diterkib dengan asyara. Ja'a ahada asyara rajulan. Ja'at ihda asyara rajulan. Ya, ja'a apa? Ithna asyara rajulan. Ja'at ithnata asyara imra'atan. Atau diatofkan kepadanya isim yang lain. Ya kan? Ja'a wahidun warba'una. Apa? Ja'a wahidun warba'una. Ya, apa? Imra'atan, ya kan? Imra'atan. Kalau ya ini pokoknya perlawanan lah ya. Diatofkan. Ya. Kemudian, kalau bilangannya 3-9 bagaimana? Ini juga kalau ini berlawanan. Secara mutlak enggak? Mutlak. Apakah dia didhofahkan kepada isim yang setelahnya? Atau bagaimana? Dia ditarkib dengan asyara atau diatofkan kepadanya bilangan yang lain. Kemudian, sekarang masuk kepada bilangan asyara. Bagaimana? Sudah dilewatkan tadi. Bagaimana? Asyara ada dua keadaan. Keadaan yang pertama dia ditarkib. Ya, dia ditarkib. Yang pertama dia didhofahkan, ya kan? Yang kedua ditarkib. Kalau didhofahkan bagaimana tadi? Kalau didhofahkan berlawanan. Datang 10 orang laki-laki. Ja'a asyratu rijalin. Ja'at apa? Asyru im ya niswatin jamaknya. Paham ya? Kalau ditarkib, ya kalau ditarkib atau sebelum itu ya sama juga sih. Ya. Atau sebelum itu kita contohkan dulu aja ya. Ya, contoh yang pertama tadi didhofahkan dulu ya. Ra'aitu asyarata tullabin. Bagaimana nih? Mana adatnya? Asyarata. Mansub kenapa? Maf'ul dari ra'aitu. Asyarata. Muannats atau mudzakkar adatnya di sini? Asyarata. Muannats. Kenapa dimuannatskan asyarata tullabin? Karena diidhofahkan kepada mudzakkar. Ra'aitu asyra talibatin. Hah? Kenapa dimudzakkarkan asyra? Didhafakan kepada yang muannas. Ya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ. Maka kafarahnya adalah إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ. Memberi makan berapa? 10 orang miskin. Ya. Jadi kalau ma'adul jaitu muannas, pakainya asyrah. Kalau mudzakkar pakai asyarah. Masakin kan mudzakkar ya. Ada asyarah, ada asyarah. Kalau ma'adudnya itu mu'annath, dia pakai asyarah sukun. Di sini asyarati, kenapa? Bukan asyar, asyari. Karena didhofahkan pada mudzakkar. Fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi. Asyri. Mudzakkar, kenapa? Didhofahkan kepada suwar. Suwar itu mu'annath atau mudzakkar? Suwar. Mu'annath. Suar, surah, jamak tadi apa? Surah. Sekarang bagaimana asyarah kalau ditarkib? Ya, kalau ditarkib maka asyarah ini dalam hal mudzakkar dan muannatsnya mencocoki ma'dud. Wah, paham enggak? Beda ya keadaannya, ada dua keadaan. Bisa menyelisihi adat ma'dudnya, bisa cocok. Menyelisihi ketika dibefahkan. Cocok ketika ditarkib. Ditarkib maksudnya apa? Disusun dengan bilangan yang lain. Menjadi satu bilangan yang utuh. Gitu. Menjadi satu, seperti satu kata. Contoh ya. Telah hadir 15 orang laki-laki. 15 orang laki-laki. Hadara khamsata asyara rajulan. Pakai asyara itu. Asyara rajulan. Kenapa asyara mudzakkar? Karena madurnya apa? Mudzakkar. Ya, hadhara 15 rajulan. Datang 15 orang laki-laki. Asyara di sini pakainya muzakkar. Kenapa? Karena sama tadi kan? Asyara sama. Khamsa kalau diganti muannats ya, khamsa asyrata imra'atan, sama. Adapun khamsanya sudah lewat bahasa yang tadi kan. Kalau khamsanya kenapa? Kira-kira kenapa dimuannatskan? Berlawanan dengan 9. Tuh. Pokoknya ini dimatangkan baik-baik ini. Kalau enggak harwat. Kalau dimantapkan insya Allah enggak. Nanti saya bikin PR lah. Antum coba terjemahkan pakai bahasa Arab bagaimana? Bahasa Arab ya gitu. Bikin 100 lah gitu lah. Bikin 100. Jadi untuk yang bilangan 1 sampai 2-nya 10 ya. Ada mudzakkar muannats 55. Kemudian bilangan 3 sampai berapa? 9. Ini antum jangan banyak-banyak lah, kasihan ya. Dikali 2 aja. Ya 3 sampai 9 itu berapa? 3 sampai 9 tuh. 3 sampai 9. 6 ya. Nah, ada mudzakkar dan muannats gitu ya. Dan seterusnya. Contohnya jangan sampai ada yang sudah pernah saya lewatkan, enggak boleh. Ya kalau misalkan dilewatkan berarti gugur. Fiilnya atau isimnya jangan. Ada bilangannya ya otomatis bilangannya. Bendanya diganti dari mana zakar. Insyaallah ya pertemuan berikutnya berarti ini. Dicek. Mungkin dengan seperti itu insyaallah. Ya. Nah, sampai di mana jadi? Ya, ngancam-ngancam jadi lupa ini. Ya, kalau ditarkib asyara dengan bilangan yang lain, maka dia harus apa? Muwafaqah. Cocok dengan apa ma'dudnya dalam muzakkar dan muannatsnya. Dalam Al-Qur'an juga ada inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ya. Di sini apa? 'Asyara pakainya. Kenapa 'asyara? Ma'dudnya apa? Syahran muzakkar. Antum masih ingat syahrun kenapa mansub? Baru lewat masa. Itsna asyara syahrun. Setelah adan itu mansub. Apa irobnya? Tamyiz. Sudah lewat itu tamyiz kan? Tamyiz. Kemudian dalam contoh ayat yang lain juga ada. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Kenapa asyrata? Karena ain mu'annas. Ain mu'annas. Lafadnya mudzakarnya tapi mu'annas. Ya, mata air. Ain itu muannats. Ya. Pakainya asyrata. Yang perlu saya ingatkan adalah bagaimana mengharokati shinnya. Ya, sudah saya singgung tadi, saya ingatkan lagi. Kapan dibaca asyrah, kapan dibaca asyrah? Dibaca asyrah dengan fathah sya-nya ketika ma'dudnya apa? Mudzakkar. Asyarati masakin, ya kan? It'amu asyarati masakin. Disukun ketika madunya muannas. Ingat-ingat itu. Jadi sya-nya di fathah kalau madunya muzakkar. Iya. Kemudian sya-nya disukun kalau madunya muannas. Contoh. Telah hadir 10 orang laki-laki. Pakainya apa coba? Hadara asyaratu tullabin. Tidak dikatakan apa? Asyratu tullabin. Tapi asyratu tullabin. Kenapa pakai sya' fathah? Karena ma'dudnya. Ya. InsyaAllah faham ya. Sekarang nih. Datang 10 orang wanita. Hadara. Ashru. Fa'il ya fa'il. Ashru talibatin. Kenapa disukun? Ashru. Karena ma'dudnya talibat. Hah? Mu'annas. Ya. Kalau misalkan ma'dudnya muzakkar, makanya asyara, 17 mu'alliman, telah hadir 17 mu'allim, guru, pengajar, 17. Insyaallah ini paham ya. Dalam ayat Al-Qur'an juga demikian katanya. Fakaffarahu wa fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Qul fa'tu bi'ashri suwarin. Kenapa 'ashri disukun? Qul fa'tu bi'ashri suwarin, bukan bi'ashari, karena ma'dudnya suwar mu'annas. Suwar jamak dari surah. Inna iddata syuhuri inda Allah 12. Di fathah apa? Syahra. Ma'dudnya apa? Mudzakkar. Ini ilmu. Ini. Harus antum ulang-ulang. Dimutkinkan. fanfajarat minhu 12 'ain 'aina muannats, termasuk muannats. Itu sudah bilangan 10 bagaimana? Dirinci. Kalau didhofahkan maka berlawanan antara 'adad dengan ma'dud dari sisi muzakkar dan muannatsnya. Kalau diterkib dengan 'ashara maka ia harus mencocoki ma'dudnya dalam muzakkar dan muannatsnya. Bagaimana harokat sya-nya pada 'ashara atau ya pada 'ashr? Dilihat kalau ma'dudnya muzakkar maka sya-nya di fathah 'asharatu rijalin. 'Ashru ya. Kalau ma'dudnya muannats maka sya-nya di sukun 'asharatu atau 'ashru. Ini faedah diingat-ingat. Terus man ja'a bil hasanati falahu 'ashru amsalihha. Man ja'a bil hasanati falahu 'ashru amsalihha. Pakai 'ashru apa? Amsal didhafahkan kepada dhamirha. Amsal sendiri lafadznya muzakkar ya. Tapi karena dia didhafahkan kepada yang muannas, terhasilkan hukum muannas pada dia itu ada bahasanya itu. Jadi bisa dihasilkan ya hukum muannas bagi mudhaf yang muzakkar dengan sebab idhafah itu ada bahasanya. Kemudian bilangan 100 dan 1000 dan kelipatan keduanya dan juga alfadzul uqud. Sudah lewat alfadzul uqud itu apa saja? 100 ya 200. Ya 200. Wa mi'ata muhandisin. Dia mi'ata. Mi'atun kan 100 ya. Kalau 200 apa? Mi'ata nih kan. Ah kalau didhafahkan dibuang apanya? Nunnya kan. Jadi mi'ata muhandisin 200 apa? Muhandis. Ya, wa mi'ata muhandisatin. Ya, mi'ata muhandisatin. Sama gitulah lafadznya ya. Pokoknya mi'a dan kelipatannya. 1000 dan kelipatannya. Sama penggunaannya. Untuk muzakkar atau mu'anas sama. Datang 1000 siswa. Hadhara alfu talibin. Jangan nanti soal bahasanya. Lafadznya adanya muzakkar, mufrad atau jama atau apa. Nanti. Kita lagi bahas tentang apa? Muzakkar mu'anas dulu. Ya. Telah hadir 1000 siswa wa alfu talibatin sama aja 2000 alfun jadi apa alfani didhafahkan alfa talibin alfa talibatin sama ya paham enggak dalam Al-Qur'an juga ada atau belum alfa dulu alfa dulu uqudnya belum ya alfa dulu uqud dari 20 sampai 90 sama ini juga telah hadir 20 orang siswa hadara 20 taliban. Kalau siswi 20 juga talibatan. Sama. Nah, bagaimana kesimpulannya? Lafaz 100, 1000 dan kelipatan keduanya 200. Apa berarti? Sama 2000 ya. Dan juga alfadzul uqud lafadznya satu bersama muannats kah, ma'dudnya ataupun muzakkar. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan fa amatahu Allahu 100 amin tsumma ba'atsa. Mana sini 100? Amin. Am muzakkar muannas. Muzakkar. Di sini mi'ata pakainya. Ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Mi'atu juga. Pakai ta juga. Habbah muannas muzakkar habbah. Muannas. Ya. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Alfi sanatin, alfi sanatin. Alfi sanatin muzakkar muannas. Muannas. Ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Didhafahkan pada syahr. Syahr muannats muzakkar. Muzakkar. Sama gitu loh. Ini mudah insyaallah. Ingat-ingat saja pokoknya lafaz 100 ya kelipatannya 1000 kelipatannya dan alfadzul uqud sama lafaznya satu bersama muannats atau muzakkar. Wa wa'adna Musa 30 lailatan kami janjikan atas Musa 30 lailah 30 hari lamanya 30 lailatan ya 30 syahra sama aja. Paham enggak ini pembahasan yang pertama terkait dengan adat dari sisi muzakkar dan muannatsnya itu dulu dimungkinkan. Pembahasan yang kedua tentang tamyiznya tentang i'rabnya itu nanti. Ya, jadi coba disimpulkan dulu bersama-sama karena ini bisa difahami cuma karena banyak kadang lupa. Bilangan sampai 1 2 antara dalam hal mudzakkar muannatsnya harus sama secara mutlak. Apakah bilangannya disendirikan atau diidhofahkan atau diathofkan kepadanya isim yang lain atau bilangan yang lain. Kemudian bilangan 3 sampai 9 ini mesti diidhofahkan dan dalam keadaan berlawanan. Diidhofahkan kepada apa? Enggak mesti juga diidhofahkan. Al-muhim dia bagaimana berlawanan dengan apa? Ma'adudnya, ada dengan ma'adudnya. 10 ada dua keadaan. Kalau didhofahkan berlawanan, kalau ditarkib dengan asyara sama adad ma'adudnya. Asyara dengan ma'adudnya. Kemudian bilangan berapa? 1000. 100, 1000 kelipatan keduanya dan af'al fadhlul uqud lafaznya tetap bersama ma'adudnya muannats ataupun muzakkar. Ah itu. Mudah kan? Ya. Kalau mudah lanjut. Pembahasan kedua, ah. Al-fadhlul uqud tadi 30, 10, 20 itu disebut al-fadhlul uqud. Iya, puluhan. Puluhan lah ya mungkin ya, enak ya. Ya. Puluhan. Puluhan dari 20, 30 itu sampai 90. Tamyiznya sekarang. Ya, tamyiznya al-adad. Ya, sekarang tamyiznya. Ma'adudnya itu, ya. Tamyiznya ringkasannya ya, adad bilangan 1 sampai 2 itu tidak tamyiznya. Tidak ada apa? Tamyiznya. Ja'a rajulun wahid. Wahid sifat i'rabnya. Jadi bilangan 1 sampai 2 tidak ada apa? Tamyiznya. Tidak ada tamyiznya. Adapun bilangan 3 sampai 10 ada tamyiznya, cuma tamyiznya bentuknya dengar-dengar. Jamak dan majrur. Apa? Jamak dan majrur. Jadi tamyiz enggak mesti mansub. Salah satu rijalin. Enggak boleh salah satu rajulin. Kenapa? Karena tamyiz 3 sampai 9 harus dijamakan dan harus majrur. Arba'u niswatin. Iya kan? Salah satu buyutin. 3 rumah. Iya kan? Salah satu kolansuatin misalkan ya. Cek coba jamaknya seperti apa. Kolansuat apa muannats salih atau bukan. Paham gak nih? Jadi kalau bilangan 3 sampai 10. Tamyiznya bagaimana? Jamak dan majrur. Ingat itu dua ini. Jamak dan majrur. Isim 9 aja dulu. Iya. Saya membeli apa? 10 mobil. Ya semangat bikin contohnya. Ishtaraitu 10. Ashra sayyaratin. Ya. Saya membeli apa? Membeli kan biasanya shopping antum senang. Hah? Membeli apa cepat? Aduh. Ya, kitab. Saya membeli borong ya. Berapa kitab? 9 kitab. Abudi. Abudiya membeli 9 kitab. Ishtaro Abudiya 9 kitab. Apa? Ah, tis'ata atau tis'a? Tis'ata kutubin. Ya. Pokoknya apa? Tamyiznya apa? Hah? Tamyiz 3 sampai 9 bagaimana? Harus jamak dan majrur itu diinget-inget ya. Diinget-inget. Kemudian. Bilangan 11. 11. 10-nya bagaimana? Ya 10-nya tadi. 10-nya kalau didhofahkan sama dengan 9. Tapi kalau ditarkib, ya ini nanti nih setelah ini. Pokoknya kalau didhofahkan ya sama dengan 10 tadi. Iya. Iya, 3 sampai 9 juga. Bisa dikatakan 3 sampai 9, bisa. Tamyiznya apa? Jamak dan majrur. Ah, kemudian bilangan 11 sekarang. Bilangan 11 ya bisa dikatakan demikian. Bilangan 3 sampai 10 tamyiz apa? Majrur dan jamak. Adapun bilangan 11 sampai 99 tamyiznya dengit-dengit. Mufrad dan mansub. Tuh. Mufrad dan mansub. Mufrad dan mansub 3 kali berhafal. Ya. I'rabnya bagaimana? I'rabnya tamyiz. sudah lewat bahasan. Nah, tamiz. I'rabnya apa? Tamiz. Adapun tadi 3 sampai 10 i'rabnya mudhofun ilaih majrur. Paham? Kalau 11 sampai berapa? 99, bagaimana i'rabnya? Mansub ala tamiz, sebagai tamiz. Contoh ya. Hadara ahada asyara apa? Taliban. Maksud telah hadir gitu ya. Dhahara mungkin tampak gitu ya, pakainya itu ya. Dhahara telah tampak. Ahada asyara kau kapan itu dihitung. Oh, 11 tok ini. Yang lainnya ketutupan awan nih. Dhahara ahada asyara kau kapan. Ya. Ya Rab, belum dibahas ya, nanti aja ya. Al-muhim di sini mana tamiznya? Ahada asyara kaukaban. Bentuknya apa? Mansub dan mufrad. Ingat aja. Ishruna. Saya belum selesai tadi ya. Bilangan 11 sampai 99. Oh, batasnya kok enggak disebutkan ya. Bilangan 11 sampai 99. Sudah tadi. Oh, berarti saya lupa ini. Oh, berarti tadi ada campuring lamun dikit kayaknya. Oh, kok perasaan belum dibaca ya. Bilangan 11 sampai 99 bagaimana? Ya, mufrad dan mansub. Kenapa mansub? Sebagai tamyiz. Datang 20 orang siswa. Siswa laki-laki. Ja'a 'ishruna taliban. Ya. Datang 25 orang siswa. Ja'a khamsatun wa 'ishruna taliban. Bisa beli sih. Ya. Jangan sampai angguk-angguk, persis saja diam. Paham gak ini? Pokoknya apa? Bagaimana ma'adud dari ahada asyara sampai tisata tis'ah wa tis'in? Bagaimana? Mufrad dan mansub. Ingat. Ini kita lagi bahas apa ini? Tamiznya. Ya. Kemudian bilangan 100 dan 1000 beserta perlipatan keduanya, tamiznya mufrad majrur. Apa? Mufrad majrur sebagai mudhafun ilaih. Datang 100 orang laki-laki. Hadara mi'atu rajulin. Mi'atu rajulin. Rajulin itu tamiznya majrur mufrad. Kalau yang tamiznya majrur jamak apa? 3 sampai 10. Kalau tamiznya mi'ah dan kelipatannya, alf dan kelipatannya, majrur dan mufrad. Mi'ata imra'atin, 200 orang perempuan. Mi'ata imra'atin mufrad. Ya. Alfu talibin, alfa talibin, gitu. I'rabnya apa? At-tamyiznya bagaimana? Mufrad dan maj, mufrad dan maj, mufrad dan maj. Iya, majrur. Sebagai apa majrur? Mudhafun ilaih. Jadi mi'ahnya atau mi'ata didhafkan kepadanya. Alf atau alfa didhafkan kepadanya. Ya, kalau mi'ah sendiri i'rabnya tergantung mahalnya dalam i'rab. Nanti insyaallah. Ya. Nah, sekarang masuk i'rabnya. Masih kuat kan? Nambung. Pembahasan i'rabnya sekarang. Satu lagi ya. Nanti pembahasan berikutnya tentang bagaimana melafadzkan tanggal gitu ya. Melafadzkan tahun mungkin berikutnya. Sampai antum benar-benar ininya paham dulu. I'rabnya ada dua sisi, ada dua macam. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalau bisa setiap yang penting diulang 3 kali. Jadi ingat, ya. Yang mabni adalah semua bilangan yang diterkib. Ya, itu mabni semua. Apa yang diterkib? Sudah lewat tadi. Dari mulai 11 sampai berapa? Jadi tarkib itu loh. Ahada asyara, tisata asyara, sampai berapa? 19 atau 99? Hah? Apa bahasa Arabnya 99? Itu bukan tarkib namanya, diatofkan. Kalau tarkib tanpa wawu, berarti sampai 19. Ya kan, tisata asyara, sampai 19. 11 sampai 19 itu namanya bilangannya ditarkib. Kalau yang ada wawunya bukan ditarkib, diatofkan itu namanya. Ditarkib itu disusun menjadi satu kata. Itu kan mulai dari ahada asyara kan, sampai tisata asyara. Paham ini? Hukumnya adalah bahwasanya dua bagian ini yang ditarkib mabni. Apa? Mabni. Ahada asyara. Fathah semua. Meskipun fa'il ja'a ahada asyara rajulan, maka i'rabnya dia mabni al-juz'aini, mabniul juz'aini. Dua bagiannya mabni. Mahalnya apa? Kalau mahal tergantung amilnya. Kalau amilnya menuntut dia sebagai fa'il, pada mahalnya rofa. Kalau amilnya menuntut dia sebagai maf'ul bih, ya mansub, nasob mahalnya. Kalau amil yang masuknya huruf jar, ya pada mahalnya jar. Gitu ya. Nanti ada contoh kan insyaAllah. Contoh ya. Hadara 13 rajulan. Telah hadir 13 orang laki-laki. Hadara ila bijelas fi'lun ma'adham ni'al al-fajh. La mahalala minal i'arab. 13 i'rabnya apa? Fa'il. Kenapa? Dataslah fi'il yang mabnilil ma'lum. Fa'il mabni. Mabniun ala fathil juz'aini gitu. Mabniun ala fathil juz'aini. Dimabnikan di atas fathah pada dua bagian sekaligus. Iya kan? 13. Iya kan? Fi mahalli apa? Raf'in. Atau dikatakan 13 itu mabniul juz'aini fi mahalli raf'in fa'il. Boleh gitu. Seperti isim-isim mabni yang lain, i'rabnya mahalli gitu ya. Cuma dikatakan di situ mabniun ala fathil juz'aini. Iya. Bisa juga mabniul juz'aini ala al-fath'i, i'rabnya. Mabniul juz'aini apa? Ala al-fath'i. Dua bagiannya mabni dari fathah fi mahalli. Raf'in kalau sebagai fa'il, nasbin kalau sebagai fa'ul, dan misalnya jarin kalau kemasukan huruf jar, tergantung amilnya. Paham enggak? Bisa dipahami kan? Kalau contoh Pak sebagai maf'ul bih ya, kita contohkan nanti sebagai fa'il kan, hadara 13 rajulan. Hadara sunnah fi'il mad, 13 itu apa? Mabniul juz'aini ala al-fath'i fi mahalli raf'in fa fa'il. Rajulannya sebagai apa? Sudah lewat setelah adad itu. Tamyiz mansub. Ya. Sekarang sebagai maf'ul ra'aitu 13 rajulan. Ya tadi dikatakan 13. Ya bisa dikatakan mabniul juz'aini ala al-fath'i atau maf'ulun bi mabni ala al-fath'il juz'aini, boleh itu ungkapan saja. Boleh dikatakan maf'ulun bi mabniun ala fath'il juz'aini fi mahalli apa? Nasbin kama maf'ul bi. Kalau dikasih ala salamtu ala 13 rajulan. Saya mengucapkan salam kepada 13 orang. Ya 13 itu mabniul juz'aini ala al-fath'i fi mahalli jarrin. Tapi ada yang dikecualikan dari bilangan 11 sampai 19 itu. Satu yaitu 12. Itsna asyara dan itsnata asyara. Awalnya bagian awalnya itsna dan itsnata itu mu'rab. Apa? Mu'rab. Yang keduanya mabni. Paham enggak? Awalnya mu'rab, yang keduanya asyaronya apa? Mabni. Itu dikecualikan cuma satu saja. Yang lainnya mabni semua dua-duanya. Dari 11 kemudian 13 sampai 19. Adapun 12, maka bagian pertamanya yang awal itu itsna dan itsnatanya apa? Mu'rab. Adapun yang keduanya apa? Mabni. Sehingga kalau dikatakan telah hadir 12 orang laki-laki. Hadara itsna asyara rajulan. Itsna asyara rajulan. Kalau perempuan itsnata asyrata imra'atan. I'rabnya bagaimana? Itsna fa'il marfu wa alamat rafi al-alif. Ini apa? Anil ad-dhamma. Kenapa? Karena dia mulhaq bil musanna, termasuk isim yang dimulhaqkan dengan musanna. Karena dia tidak memenuhi syarat-syarat musanna gitu. Cuma bentuknya seperti musanna, maka diperlakukan seperti musanna dalam i'rab. Karena kalau musanna kan harus ada mufradnya ya. Rajulani ada rajulun. Kalau itsnan, apa mufradnya? Itsnun enggak ada. Maka dia mulhaq namanya. Apa? Mulhaq. Nah, mulhaq. Adapun yang keduanya asyaranya mabni alal fathhi, tidak ada mahal dalam i'rab. Paham? Asyaranya mabni alal fathhi la mahala lahu minal i'rab. Saya ulangi. Hadara itsna asyara rajulan, hadara fi'lun mad, 'abdun mabni alal fath. Itsna apa? Fa'il marfu' wa alamat rafi al-alif niyabah 'anil dhamma li'annahu mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna. Asyara mabni alal fathhi la mahala lahu minal i'rab. Udah gitu aja. Iya. Lagi itu aja kok. Atau yang maf'ul di kalau mansub Ra'aitu itsnai. Dengan apa? Tanda nasabnya? Iya, sebagaimana musanna. Ra'aitu itsnai asyara rajulan. Marartu bi itsnai asyara rajulan. Ya rabnya itsnai maful bi mansub wa alamatu nasbi al-ya niabah anil fathah. Mansub ya kan? Li'annahu mulhaq bil musanna. Asyaranya mabni al-fath la mahallalah minal i'rab. Rajulannya sebagai tam tamyiz. Demikian pula itsnai asyara itsnai majrur wa alamatu jarhi al-ya niabah anil kasra li'annahu mulhaq bil musanna. Atau yang muannatsnya juga sama. Ra'aitu itsnata ja'at misalnya itsnata ya itsnata asyrata talibatan. Ra'aitu itsnatai kasih ta aja tambahin ta aja. Amin nih. Ah itu. Jadi i'rabnya ada tuh bagaimana dirinci. Kalau adanya murakkab i'rabnya apa? Mabni, bukan i'rabnya ya. Hukumnya mabni. 11 sampai 19 kecuali 12. Maka bagian pertamanya sodernya bagian awalnya mu'rab, ajuznya bagian akhirnya mabni. Ya, satu lagi tanggung. Sekarang kalau adatnya tidak murakkab, sendirikan atau disusun dengan wawu diathafkan, maka dia mu'rab. I'rabnya bagaimana? Tergantung amil yang masuk padanya. Kalau amil menuntut dia sebagai fa'il contohnya ya marfu, sebagai maf'ul bih contohnya ya mansub, sebagai isim yang majrur dengan huruf fa'il atau misal ya majrur. Ah. Contoh, ja'a sab'atu tullabin, telah datang sab'atu tu pira sih? Ya, 7. Telah datang 7 orang tullabin. I'rabnya ja'a fi'lun madh mabni 'alal fath, sab'atu fa'il. Marfu wa alamat rafi al-dhammah al-zahira ala akhirih wa huwa mudhaf tullabin mudhafun ilai majrur wa alamatu jarri al-kasra al-zahira ala akhirih. Ini amilnya ja'a menuntut sab'atu sebagai fa'il. Dorobtu ya sab'ata rijalin, saya pukul 7 orang laki-laki ya, lulus tifannya. Sab'ata apa? Hah? Rijalin. I'rabnya bagaimana? Ra'aitu fi'lun wa fa'il kan? Ya. Mau dirinci atau tidak ra'aitunya? Enggak usah. Sudah paham kan? Nah, enggak usah ya. Sab'ata maf'ulun bi mansub. Wa alamatu nasbi al-fathah al-dhahiru ala akhir. Wa huwa mudhaf. Kemudian apa? Rijalin mudhafun ilai majrur. Wa alamatu jarhi al-kasra al-dhahiru ala akhir. Kan atau masuk huruf jar. Marartu bi. Apa? Sab'ati. Apa? Rijalin atau ya, buyutin atau silakanlah bebas. Insya Allah paham ya. Pokoknya kalau apa? Tidak murakab, mu'rab. Ya, mu'rab. Hadara. Ya, khamsatun. Wa 20 rajulan. Coba i'rabnya bagaimana? Hadara khamsatun. Wa tadi berapa? Wa 20 rajulan, telah hadir 27 orang. Hadara fi'lun mad khamsatun fa'il marfu alamat rafi' ad-dhamma dhahir ala akhir wa huwa harfu 'athfin. 20 ma'tuf ala khamsa, ma'tuf ala al-marfu', marfu' mithlu alamat rafi' al-wawu. Ya, al-wawu niabah li'annahu. Ah ini isyrut bukan jamak mudzakkar salim, mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Karena persyaratan jamak mudzakkar salim tidak ada pada isyrun. Di antara syarat jamak mudzakkar salim harus ada mufradnya. Hai muslimun, ada mufrad kan muslimun. Kalau isyrun enggak ada mufradnya, isyrun enggak ada. Maka dia mulhaq namanya. Mungkin di tempat yang lain itu ada pembahasannya. Rajulannya tamyiz. Ah, insyaallah dikuasai ini kira-kira bahasa adat. PR-nya dikerjakan. Insyaallah. Nanti saya periksa, nanti melekat. Bahasan berikutnya adalah tentang bagaimana cara membaca bilangan-bilangan pada tarikh ataupun tahun ya. Insyaallah pada kesempatan berikutnya bismillah semoga dimudahkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.